Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan nikmat jua kita malam hari ini bisa dipertemukan di majelis ilmu. Semoga Allah Ta'ala menjadikannya sebagai amalan ibadah yang kelak diterima di sisinya. Dan semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita keikhlasan dan penambahan berupa ilmu yang bermanfaat dengan sebab majelis kita insyaAllah Ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, melanjutkan membaca kitab Adda wa Dawa, penyakit serta obatnya, karya Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita telah membaca pada bagian kedua yang termasuk dosa besar, yang paling besar, termasuk dosa besar yang paling besar setelah ini dosa kesyirikan, kemudian bid'ah, kemudian yang ketiga adalah qatlun nafs bighairi haqq, membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Kemudian bab yang akan kita kaji malam hari ini masih berkaitan dengan dosa membunuh, yaitu tentang mafsadatul qatl wa ismu fa'ilih, kerusakan dosa membunuh dan dosa yang akan ditanggung pelakunya. Telah kita ketahui kerusakan dosa pembunuhan, kejahatan berupa pembunuhan, bahkan di dalam Al-Quranul Karim sebagaimana yang telah kita kaji pada pertemuan sebelumnya, Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Ma'idah di mana Allah Ta'ala menyatakan annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard ka'annama qatalan nasa jami'ah, bahwasanya siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang hak, bukan karena qisas, atau siapa yang tanpa alasan karena membuat kerusakan di muka bumi seperti perampokan, maka siapa yang membunuh jiwa yang tanpa alasan demikian tadi, kata Allah, faka'annama qatala an-nasa jami'an, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an, sebaliknya siapa yang menjaga kehidupan satu jiwa, tidak menumpahkan darahnya, seakan-akan dia adalah menjaga kehidupan manusia seluruhnya. Ini telah kita jelaskan paparan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, di mana ayat ini menunjukkan begitu besar nilai nyawa seorang manusia, sehingga Allah Ta'ala memberikan perumpamaan yang sedemikian besar, menunjukkan pula dosa pembunuhan adalah dosa yang sedemikian besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka datang setelahnya Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan dalil-dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang besarnya dosa pembunuhan dan kewajiban bagi kita untuk menjaga kehormatan manusia, di antaranya tidak kita tumpahkan darahnya tanpa alasan yang hak. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wa fi jami'i Tirmidzi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam Jami' Tirmidzi atau yang dikenal dengan Sunan At-Tirmidzi, nomor hadis 3029, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yaji'ul maqtulu bil qatili yaumal qiyamah, akan didatangkan orang yang dibunuh, bil qatil, dengan membawa si pembunuhnya nanti di yaumil qiyamah, nasiyatu wa ra'suhu biyadihi, di mana ubun-ubun dan kepalanya orang yang terbunuh ini di tangan si pembunuh. Wa udajuhu taskhubu daman, dan pada orat lehernya itu meneteskan darah. Yaqul, maka orang yang dibunuh ini pun mengatakan, ya Rabbi salhada fima qatalani, wahai Rabbu, bertanyalah kepada orang ini, kenapa dia telah membunuhku. Fadzakaru Ibnu Abbas, mereka pun dengan ketika hadis ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mereka para murid-muridnya Ibnu Abbas menanyakan kepada Ibnu Abbas dengan menyebutkan tentang taubat. Tentang taubat. Apakah ada taubat orang yang membunuh? Fatala hadil ayah. Lantas Ibnu Abbas pun membaca ayat ini, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannama khalidan fiha. Di surat An-Nisa ayat 93. Barang siapa yang membunuh seorang beriman secara sengaja, maka balasannya bagi dia adalah jahannam, neraka jahannam, kekal dia di dalamnya. Kata Ibnu Abbas, sumaqala, beliau mengatakan, ma nusikhat hadil ayatu wala buddilat wa anna lahu taubah. Ayat ini tidak dimansuh dan juga tidak dirubah. Lantas bagaimana dia bisa mendapatkan taubat? Dari berdalil ayat ini, Ibnu Abbas berpendapat berarti tidak ada baginya taubat. Namun sudah kita pelajari, kita kaji, di sana ayat ini umum, ada ayat khusus bahwasanya taubat, dengan taubat maka seorang pembunuh pun bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala selama taubatnya adalah taubat yang benar, taubat nasuh, yang terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Furqan, وَالَّذِينَ لَا يَدَعُونَ مَا اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرْ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ فِيهِ مُهَانًا. Kemudian setelah itu Allah katakan, illa man taba, wa amana wa amila amalan saliha, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Kecuali orang yang bertaubat. Setelah Allah sebutkan dosa syirik, dosa membunuh, dosa zina, yang itu semua adalah akan diancam dengan azab yang besar, maka kecuali kata Allah orang yang bertobat, dia dalam keadaan beriman, beramal saleh, faulaika yubaddilullahu sayiatin hasanah, maka Allah akan ganti kejelekan-kejelekan mereka dengan hasanah. Ulama menyatakan, maka ayat umum di dalam surah An-Nisa yang menyatakan orang yang membunuh jiwa seorang yang beriman dengan sengaja, maka adalah balasannya jahanam, neraka jahanam kekal di dalamnya, itu adalah umum dan diperkecualikan dengan ayat dalam surah Al-Furqan, kecuali bagi orang yang memang bertaubat. Kemudian qala Tirmidzi hadza haditsun hasan, Imam Tirmidzi mengatakan ini hadisnya hasan. Wa fihi aidan annafi, juga diriwayatkan Imam Tirmidzi di dalam Jami' beliau dari Nafi', qala nadara Abdullah ibn Umar yauman ilal Ka'bah. Nafi' menyatakan, Nafi' maula ibn Umar, beliau mengatakan suatu hari Abdullah ibn Umar memandang ke arah Ka'bah. Faqala, ibn Umar mengatakan, ma'adomaki wa'adoma khurmatak, betapa agungnya engkau wahai Ka'bah, dan betapa agungnya kehormatanmu. Wal mu'minu indallahi a'dama khurmatan minki, namun seorang mukmin kehormatannya di sisi Allah adalah lebih agung dibandingkan kehormatanmu. Nah, kita mengetahui Ka'bah mulia, harus kita hormati, kita muliakan. Namun jiwa seorang mukmin lebih mulia kehormatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Ka'bah. Kalau Ka'bah itu dihancurkan, dirusak, betapa seluruh kaum muslimin akan marah. Nah, itu kehormatannya Ka'bah. Namun jiwa seorang yang beriman, kehormatannya lebih dibandingkan kehormatannya Ka'bah. Ini yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Umar. Dan hadis ini hasan, disebutkan dalam Sunan Imam At-Tirmidzi, dan Al-Imam Al-Baghawi menyatakan sanadnya hasan. Qala rahimahullah wa fi sahihil Bukhari an Jundub qala, di dalam sahihil Bukhari nomor hadis 6733 dari Jundub bin Abdullah, beliau berkata, awalu ma yan tanu minal insani batnuhu, faman istata'a minkum alla ya'kula illa tayyiba falyaf'al, waman istata'a alla ya'kula bainahu wa bainal jannah mil'u kaffin min damin ahraqahu falyaf'al. Kata Jundub bin Abdullah, beliau mengatakan, pertama yang membusuk dari organnya manusia itu adalah perutnya. Pertama yang membusuk, perutnya. Maka siapa di antara kalian yang mampu untuk tidak memakan, memasukkan makanan dalam perutnya, kecuali yang halal, yang baik, maka hendaknya dia kerjakan. Wa man istata'a alla ya'ula bainahu wa bainal jannah mil'u kaffin min damin ahraqahu falyaf'al. Dan siapa yang mampu untuk tidak menghalangi antara dia dengan surga, walaupun hanya mil'u kaffin min damin ahraqahu, sebanyak telapak tangan berupa darah yang dia tumpahkan, maka hendaknya dia kerjakan. Jangan ada penghalang antara dia dengan surga, walaupun hanya setelapak tangan berupa darah yang dia tumpahkan. Karena dengan itu bisa menjadi sebab terhalangnya dia dengan surga. Hendaknya dia kerjakan demikian. Di dalam Sahihil Bukhari. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa fi sahihihi aidan an Ibnu Umar, dan di dalam Sahihil Bukhari juga dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, terus menerus seorang mukmin itu berada dalam kelapangan dari agamanya. Dia merasa lapang dalam beragama ini. Malam yusib daman harama, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram untuk dibunuh. Nah, kenapa? Karena dosanya sedemikian besar. Kalau dia sampai menumpahkan darah yang itu adalah diharamkan untuk ditumpahkan, sampai dia membunuh, maka dia tidak akan merasakan tenang dalam agamanya, karena agamanya telah cacat. Adanya dosa besar yang dia tanggung. Nah, hadis dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya nomor hadis 6469. Wa dzakar al-Bukhari wa aidan an Ibnu Umar. Al-Imam al-Bukhari di dalam sahihnya pula menyebutkan dari Abdullah Ibnu Umar, beliau mengatakan, min wartatil umur allati la mahraja liman alqa nafsahu fiha safquddam alharami bighairi hillih. Kata Abdullah Ibnu Umar, termasuk perkara yang membinasakan, termasuk dari perkara-perkara yang membinasakan, mencelakakan, adalah yang dimana tidak ada jalan keluar bagi orang yang dia terjatuh dalam perkara tersebut, adalah safud damil haram, menumpahkan darah haram yang tidak halal untuk ditumpahkan. Ini khanwidazakullah. Hadis-hadis yang menunjukkan begitu besarnya dosa membunuh. Sementara zaman akhir ya ikhwani jazakumullah, bahkan sebagaimana datang dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, termasuk tanda-tanda dekatnya yaumul kiamah itu adalah kasratul harj, banyaknya pembunuhan. Nah, Barangkali yang mengikuti berita-berita hampir-hampir ya, tiada lewat jam kecuali ada kejadian pembunuhan. Perhatikanlah baik-baik bimbingan agama kita yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian besar tanggungan dosa dari kejahatan berupa pembunuhan. Menunjukkan Islam sangat-sangat menjaga tertumpahnya darah tanpa hak. Di sana ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim. Wa fi sahihain, di dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 5697, sahih Muslim, sahih Muslim nomor hadis 64. An Abi Hurairah yarfa'uhu, dari Abu Hurairah hadisnya marfu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela atau mencaci seorang muslim itu adalah kefasikan, keluar dari taat, dosa. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim adalah kufrun, kekufuran. Kufur amali, kufur bentuknya amalan. Ini menunjukkan dosanya adalah besar. Begitu juga datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd, jangan kalian kembali setelahku balik menjadi kafir-kafir lagi. Yaitu disebabkan yadribu ba'dukum riqaba ba'd, sebagian kalian membunuh, memenggal leher yang lainnya. Ini bisa menjadi sebab kembalinya seseorang kepada kekufuran. Sehingga Rasulullah SAW mewanti-wanti, jangan kalian kembali ke kufuran peninggalku nanti, yaitu sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Muncul di generasi zaman sekarang ya, kelompok-kelompok atau geng-geng atau apa bahasanya, nah, yang memang mereka ditanamkan untuk berlaku sadis, tega, senang kelahi, senang tawuran, senang tempur, dan tidak merasa berat untuk menumpahkan darah orang lain. Nah, ini ikhwan izzakumullah. Mereka merasa dengan itu unjuk kekuatan, merasa dunianya penuh kepuasan dengan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang kejahatan. Ada yang kejahatannya mengatasnamakan agama dengan menganggap itu adalah bagian dari jihad, padahal jelas-jelas merupakan kejahatan. Kalau mau dibilang jihad, maka itu jihad laisa fi sabilillah, bukan di jalan Allah, namun jihadnya fi sabili syaitan, jihadnya di tangannya, di jalannya syaitan. Naam, yang mengatasnamakan agama berupa jihad, padahal itu adalah bentuk kejahatan yang luar biasa, yakni mengadakan pembunuhan-pembunuhan tanpa hak. Kalau mereka menginginkan sasarannya orang kafir sekalipun, namun orang kafir itu perlu dibagi, ada pembagiannya. Tidak semua orang kafir itu adalah halal untuk ditumpahkan darahnya. Dari 4 macam model orang kafir itu hanya satu yang halal ditumpahkan darahnya, yakni kafir harbi, kafir yang memang memerangi umat Islam. Perang memang, di medan perang memang. Nah, adapun 3 yang lainnya, kafir dimi, ya, kafir musta'man, kafir mu'ahad, itu semuanya adalah dilarang. Kafir dimi adalah kafir yang dia tinggal di negeri Islam, tunduk kepada undang-undang Islam. Nah, sehingga tidak mengganggu kaum muslimin. Itu kafir dimi. Kafir musta'man yang mendapatkan jaminan keamanan. Ya. Satu orang Islam menjamin keamanan dia saja, kita enggak boleh ganggu, apalagi dijamin keamanan oleh negara resmi. Semisal para turis, semisal utusan-utusan negara yang lain yang memang resmi. Nah, begitu juga mu'ahad, yang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, kecuali kalau mereka berkhianat dengan perjanjian tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yurih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina ama." Siapa yang membunuh seorang kafir yang terikat perjanjian damai, dia bunuh, maka lam yurih raihatal jannah, dia tidak akan diberikan kemampuan untuk mencium baunya surga. Dan sesungguhnya baunya surga itu bisa didapati dari jarak tempuh perjalanan 40 tahun. Bayangkan itu, baunya surga 40 tahun sudah bisa dicium. Perjalanan 40 tahun itu berapa kilo? Hah? Mau tahu? Jalan mulai besok. 40 tahun jalan kaki. kayak mana itu? Itu ukurannya baunya surga bisa dicium. Subhanallah. Nah, harumnya surga. Nah, itu tidak akan didapat orang yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian damai. Nah, lu bagaimana kemudian bisa dikatakan jihad kalau kemudian apalagi caranya dengan bom bunuh diri? Ikhwan wazakumullah. Yang seringkali ya, bukan orang kafir saja yang mati, yang menjadi korban. Orang kafir saja yang termasuk kategori yang dilarang untuk dibunuh, diharamkan untuk dibunuh. Itu ancamannya sedemikian kerasnya kalau dibunuh. Apalagi kalau yang meninggal itu adalah diantaranya kaum muslimin. Nah, ikhwan fillah jazakumullah. Sementara dosa bunuh diri itu sendiri adalah termasuk dosa luar biasa. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala nafsahu bihadidah fahadidatuhu fi yadihi yatawajjau biha fi batnihi fi nar." Barang siapa yang bunuh diri dengan besi yang ada di tangannya, maka dia nanti akan menikam perutnya dengan membawa besi tersebut kelak di neraka jahanam. Nah, jadi bukan bunuh diri, dia tusuk dirinya, selesai, mati, gak ada rasa sakit. Sakitnya akan menjadi saksaan dan terulang-ulang nanti di neraka. Dia tusuk dirinya, kembali lagi, dia tusuk dirinya. Itu siksaannya. Begitu juga kata Rasulullah SAW, finari jahannam khalidan mukhallida fiha abada. Dia di neraka jahannam kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa man syariba samman faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu finari jahannam khalidan mukhallidan fiha abada. Barang siapa yang meminum racun untuk dia bunuh diri dengannya, maka dia akan nanti meminumnya dengan perlahan-lahan di neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahanam khalidan mukhallidan fiha abada. Siapa yang membunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari gunung, maka dia nanti pun akan dijatuhkan ke dalam neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Bayangkan. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Thabit Ibn Dhahab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala nafsahu bisyai'in fid dunya udziba bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, maka nanti dia akan disiksa, diazab dengan alat atau sesuatu yang dia gunakan untuk bunuh diri itu nanti kelak di yaumul qiyamah. Berarti kalau bunuh dirinya dengan bom sampai hancur ya, berkeping-keping dirinya, begitu juga nanti diazab di neraka. Ikhwani fillah jazakumullah, itu baru bom bunuh dirinya. Loh, belum membunuh orangnya yang lain. Ya enggak itu. Belum membunuh orang lain berlipat-lipat. Itukah dinamakan jihad? salah baca, salah penamaan itu. Bukan jihad tapi jahat. Luar biasa jahat. Naam. Ikhwani fi din azzaqullah. Nyawa itu bukanlah perkara yang ringan. Bukan perkara yang mudah. Kita lihat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan beliau bawakan di antaranya. Ikhwani fi din azzaqullah, kata beliau Al-Imam Al-Qayyim selanjutnya, hadi uqubatu qatili aduwillah idza kana fi ahdihi wa amalihi. Ini tadi hadis yang menyatakan siapa yang membunuh seorang kafir yang terikat perjanjian keamanan, kok dibunuh, dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Sementara baunya surga itu bisa didapat jarak perjalanan 40 tahun. Ini membunuh adullah, orang kafir. Bukan orang yang beriman ya, orang kafir yang itu musuh Allah. Karena namanya orang kafir, musuh Allah. Namun si musuh Allah ini ada ikatan janji damai atau dijamin keamanannya. Itu azabnya sudah demikian. Siksaannya demikian. Tidak akan mendapatkan baunya surga. Fa kaifa uqubatu qatil 'abdil mu'min? Lantas bagaimana lagi dosa dan siksa azab yang akan ditanggung bagi orang yang membunuh jiwa seorang mukmin? Kalau membunuh jiwa orang kafir yang tidak halal saja demikian, apalagi membunuh jiwa seorang yang mukmin. Kata beliau lagi, wa idza kanat imra'atan qad khalatin nara fi hirratin habasatha hatta matat jau'an wa 'atsa. Faro'ahan Nabi sallallahu alaihi wasallam finar wal hirratu tahdusuha fi wajhiha wa sadriha. Fa kaifa 'uqubatu man habasa mu'minan hatta mata bi ghairi jurmin? Kata beliau, kalau seorang wanita saja masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia tahan kucing itu hingga kucing itu mati dalam keadaan lapar dan dahaga. Dia kurung kucing itu, gak dikasih makan, gak dikasih minum, sampai mati. Perempuan itu masuk neraka. Rasulullah SAW melihat perempuan itu di neraka sebagaimana datang dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka dia diazab nanti di neraka berupa azabnya, siksanya seekor kucing itu mencakar-cakar di wajah perempuan itu dan di dadanya. Seekor kucing loh ya. Gak dikasih makan, dikasih minum, mati. Nyiksa seekor kucing. Maka kata beliau, fa kaifa uqubatu man habasa mu'minan hatta mata bi ghairi jurmin? Lantas bagaimana azab bagi orang yang memenjara seorang mukmin, mengurung seorang mukmin sampai mati tanpa dia punya dosa, bukan disebabkan dosa? Nah, kalau penjara seumur hidup atau hingga mati, kalau karena dosanya setimpal ya enggak masalah, karena itu bihaqqin. Nah, lantas bagaimana dengan membunuh seorang mukmin yang kemudian sebelumnya dia siksa, dia zalimi padahal tanpa alasan yang hak? Kalau seekor kucing saja dosanya demikian, azabnya demikian. Diriwayatkan di dalam sebagian kitab Sunan, yaitu Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dari hadis Abdullah bin Amr bin As marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanu indallah min qatli mu'minin bi ghairi haqqin." Lenyapnya dunia ini lenyap, itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dibunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Lenyapnya dunia, bukan yang lenyap cuman satu rumah seisinya, dua rumah seisinya, satu kampung, sedunia. Dunia ini lenyap, hancur semuanya. Itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Nah, lihat ikhwan. Kehormatan seorang mukmin. Nah. Lantas bagaimana mereka bisa sedemikian mudah gampangnya membunuh? Bunuh diri, bunuh orang, 120-an bahkan. Na'udzubillah. Sementara ikhwan fillah jazakumullah, dosa membunuh tanpa sengaja saja hukumannya berat, ya. Membunuh tanpa sengaja sudah kita pelajari, orang membunuh itu dia telah berlaku zalim, nah, melanggar hak sebanyak 3 macam hak yang dilanggar, iya kan? Haknya siapa? Haknya Allah yang memang mengharamkan pembunuhan, dia langgar. Haknya orang yang dibunuh, yang dia mesti haknya punya hak untuk hidup, hak untuk menikmati hidup, hak untuk menikmati apa yang dia punya, rumahnya, kekayaannya, keluarganya. Kamu putus itu dengan sebab kamu bunuh, akhirnya dia sudah enggak bisa menikmati apa yang dia punya. Hak keluarganya, bagaimana tidak teriris, gimana tidak sedih. Yang dialami oleh orang keluarganya, orang-orang dekatnya. Maka sekalipun membunuh itu tanpa sengaja, kalau tanpa sengaja memang secara dosa dia enggak dosa, namanya enggak sengaja. Berarti hak terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak kenakan dosa. Namun haknya masih ada yang lain, dua pihak yang lain, orang yang dibunuh dengan yakni keluarganya. Bukan kemudian kan enggak sengaja, enggak dosa, selesai. Enggak. Ada perhitungan, ada tanggungan yang tidak ringan. Nah, antum berbuat salah. Ya. Jelas-jelas salah. Misalnya, tak kasih hukuman. Sini, bayar. Ya, 10 juta, 50 juta. Berat kan? Nah, ikhwan jazakumullah. Orang yang membunuh tanpa sengaja, Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 92. Wa ma kana lil mu'minin ayyaktula mu'minan illa khata'a. Tidak selayaknya bagi seorang mukmin membunuh orang mukmin yang lain. Kok bahasanya tidak selayaknya sih? Nah, ini perlu difahami. Kata-kata makana, kalau secara terjemah bahasa Indonesia, tidak selayaknya, tidak sepantasnya, ini bentuknya khobar, tapi ya perlu diketahui itu adalah larangan yang lebih keras daripada sekedar bentuknya, siaknya, konteksnya larangan. Jangan kamu membunuh. Ini kan larangan. Berarti haram. Tetapi kalau bentuknya seperti tidak, maka nali mu'minin, tidak selayaknya, tidak semestinya bagi seorang mukmin. Ini menunjukkan haramnya itu lebih. Gitu loh. Ini faedah. Kalau kita mempelajari gaya bahasa Arab. Menunjukkan haramnya itu lebih. Tidak semestinya bagi seorang mukmin, tidak selayaknya, sepantasnya bagi orang mukmin untuk membunuh orang yang beriman yang lain. Kata Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kalau orang yang beriman dengan iman yang benar, tentu tidak mungkin, mustahil muncul dari dia keinginan untuk membunuh orang yang beriman. Kenapa? Karena kalau imannya benar, maka imannya itu pasti menghalangi dia untuk dia punya keinginan untuk membunuh. Nah, karena tuntutan keimanan itu adalah mencintai saudaranya, mencintai orang yang beriman yang lainnya, yang sudah Allah ikat antara dia dengan saudaranya itu dengan ukhuwah imaniyah. Persaudaraan di atas iman yang itu lebih besar dibandingkan persaudaraan karena nasab. Nah, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaikum. Tidak lain orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka perbaikilah persaudaraan di antara kalian. Faslihu dzata bainikum. Perbaikilah, islahlah, damaikanlah orang yang ada seteru, perselisihan di antara kalian. Berseteru aja, didamaikan, segera didamaikan. Tidak pantas orang mukmin musuhi orang mukmin yang lain. La yahillu li muslimin ayah juru akhahu fawqa salas. Ini, kalau memang kamu memang betul-betul geram, betul-betul marah, betul-betul saat itu muncak kebencianmu, ya sudah, dikasih kelonggaran. Tapi jangan lebih dari 3 hari. Jangan lebih dari 3 hari. Tidak halal seorang Islam memboikot, menjauhi, memungkiri saudaranya lebih dari 3 hari. Maka kalau itu terjadi, kecuali kalau ada maslahah diniyah, ada alasan maslahat tuntutan agama seperti kepada ahlul bid'ah, misalnya pelaku kefasikan yang yakni mujaharah yang terang-terangan jelas yang dampaknya besar. Tetapi kalau dalam hal apalagi urusan dunia, ada sedikit perselisihan, ketidakcocokan, jangan sampai memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yang paling utamanya dari kedua orang yang demikian, yang mendahului salam untuk mencairkan suasana, dahului salam. Itu yang paling afdol. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan tidak selayaknya seorang mukmin membunuh saudaranya mukmin yang lain illa khata'a, kecuali kalau tanpa disengaja. Salah tanpa disengaja. Misalnya sengaja pengin membunuh tapi bukan orang. Dia pengen membunuh binatang buruan, bawa anak panah, ya kan? Bawa senapan, bawa tombak, nah, incer kijang. Udah perkiraan tepat diincar. Nah, hitungan 1, 2, 3 lepas itu senjatanya. Enggak kena kijang. Kenanya jauh ke sana, ternyata ada orang. Mati orangnya. Nah, ini binatang buruan atau manusia buruan istilahnya? Enggak ada niat dia memburu manusia. Dia niatnya memburu binatang, memburu kijang kan. Ini namanya enggak sengaja. Padahal ada niat membunuh, tapi bukan membunuh manusia. Atau dia enggak ada niat membunuh, tapi sengaja sasarannya manusia. Ini kebalikannya tadi. Enggak ada niat membunuh, tetapi sengaja sasarannya manusia. Ya ini pengen mukul, mungkin pakai rotan kecil atau tongkat kecil, ya pengen mukul. Karena satu sebab, pukul. Qadar Allah, ukurannya sebenarnya kalau pukul sekeras-kerasnya dia memukul, paling juga memar atau lecet. Qadar Allah, mati. Nah, gak sengaja. Mukulnya sengaja, tapi membunuh gak ada niat membunuh sama sekali. Nah, ini namanya khotoah, yakni muhti, salah tanpa sengaja. Itu pun ada tanggungan, berat tanggungannya. Sebutkan oleh Allah Ta'ala, waman qatala mu'minan khotoah, siapa yang membunuh seorang mu'min yang dia itu membunuh tanpa sengaja, fatahriru raqabah mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi, maka dia punya tanggungan dua, kafaroh untuk menebus dosanya itu, ya, dan yang kedua adalah membayar dia denda yang dia serahkan kepada keluarga si pembunuh, yang terbunuh, keluarga si yang terbunuh. Nah, kafarohnya memerdekakan budak. Diatnya adalah membayar 100 ekor unta. Nah, satu unta berapa? 25 juta. Kali 100. Jadi enggak ringan. Itu enggak sengaja loh itu tadi. Enggak sengaja. Sekarang permasalahannya bagaimana dengan yang sengaja. Nah, dan ayat setelahnya itu membahas tentang masalah pembunuhan. Bagaimana kalau membunuh orang kafir yang tidak halal? Maka memang tidak ada kisos membunuh orang kafir. Tapi ada membayar dia. Ini orang kafir yang dibunuh. Nah, dia tidak ada kafarah, tidak perlu membayar denda. Namun ada diatnya. Jadi ini ada pembahasan masalah hudud, masalah had, dan masalah hukuman bagi orang yang membunuh. Bagaimana dengan membunuh yang sengaja, dengan membunuh yang tidak sengaja, membunuh yang seakan-akan ada unsur kesengajaan. Walhasil kesimpulannya jamaah kaum muslimin, pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Qayyim adalah termasuk maksiat yang merupakan dosa besar adalah membunuh. Nah, selesai pembahasan ini. Ikhwan fil jazakumullah. Beliau tutup dengan hadis tadi, la zawalu dunya ahwanu indallahi min qatli mu'minin bighairi haq. Lenyapnya dunia, hilangnya dunia itu adalah lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang beriman tanpa hak. Kemudian beliau akan melanjutkan, yakni contoh dari Misal dari dosa besar berikutnya adalah berupa dosa perbuatan zina. Insya Allah kita akan kaji pada pertemuan berikutnya. Sementara kita cukupkan atas kekurangan dan kesalahan. Saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.